Sebut mereka yang gak pernah takut akan bill. Calling waiter, salasan lagi pengen chill. Semua dibuat easy, ibarat makan lebih sempurna kalau ada nasi. Yes, tambah bumbu untuk yang bisa gabung atau pulang bareng, ya terserah. Selalu siap plan A, plan B. Just call the booty for the after party. Wanita number one on the spot, macam tinggal login area hotspot. Sukanya cerita seputar yang hot, hingga berakhir di titik G-spot. This is real story, based on true story. Cindy, Bunga, Soraya, Natalie. Cukup order tanpa pedulikan limit. As he proceed and give what you need. Si kembaran masih sama-sama tampan, lo bakal tersanjung tapi sampai si selapan. Ketowilat berak duit money, kencing dileburin langsung jadi emas murni. Gue bakal beli saham RCTI, sabotase AMI menang semua kategori. Modif beca pakai mesin Lamborghini, bukan nasi padang yang layaninnya Syahrini. Pergi ke London ketemu Chelsea ngajak selfie, gue suruh jadi pacar dia minta jadi istri. Yang suka boleh pulang. Cewek balik badan, sampai rantrak digoyang. Goyang bos, bos kita lipat tangan. Bos, goyang bos. Bos, goyang bos. Bos, goyang bos. Bos, goyang. Sambil ngitung duit, goyang bos. Lagi dealing bisnis, goyang bos. Tanda tangan cek, goyang bos. Jangan lupa pulang, goyang bos. Tubuh besar, dompet tebal, sedikit kasar, halus verbal. Banyak uang ku buang, ku buka peluang. Pantang berhutang, sebut ku beruang. Maaf lebih kaya dari miras, apa yang ku sentuh menjadi emas. Malas kerja tapi tetap kaya, bisnis autopilot gak takut bahaya. Anal oral ku mainkan dolar, hidupku opera secerah kristal. Lembo Ferrari alas ku berlari, kejar kalau bisa, ini ku jalani. Saham masuk kategori paten, bukan petani tapi selalu panen. Tak perlu drama cerita,